الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله محمد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, sebagai sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, di saat Allah Azza wa Jalla menitipkan bantuan dan pertolongannya kepada siapapun yang dimaukan dan dikehendaki untuk dia bisa melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mengejar cintanya, mengejar ridhanya, dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lari dari murkanya, lari dari azabnya, lari dari kebenciannya. Tiada yang mendapatkan pertolongan ini kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam hamba-Nya yang tunduk dan patuh dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, sungguh kita semuanya telah mengetahui bahwa kehidupan dunia ini merupakan ladang ujian untuk sebuah kelulusan menuju kehidupan akhirat. Tidak ada seorang pun dari hamba yang hidup di muka bumi ini akan lepas dari ujian dan cobaan di dalam hidup. Maka sungguh orang yang beriman akan bernilai ujian yang terkait dengan urusan dunia itu lebih ringan dibanding dengan ujian yang terkait dengan urusan akhirat. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berpesan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira, menyangka, menduga bahwa dia dibiarkan untuk mengatakan saya beriman, kami beriman, lalu tidak diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman yang paham dan sadar inilah yang akan bisa membongkar rahasia di balik ujian dan cobaan, mengkaji segala macam bentuk hikmah di balik ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menyia-nyiakan mereka-mereka yang taat di dalam hidup. Allah Azza wa Jalla tidak pernah akan menghinakan mereka-mereka yang mendekatkan diri dengan benar kepada Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah akan menyiksa dan menyengsarakan hamba-hambanya yang beriman kepada-Nya. Maka oleh karena itu, hamba yang beriman inilah yang paham bahwa semua yang terkait dengan kehidupan dunia Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya. Allah Azza wa Jalla yang berbuat, Allah Azza wa Jalla yang memutuskan, fa'alun lima yurid. Di Allah Azza wa Jalla berbuat apa yang dimaukan, apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan. Semua perbuatan Allah Azza wa Jalla, kendati pun hamba ini menyangka bahwa itu adalah salah, atau mungkin menyangka bahwa ini adalah kekeliruan atau ketidakadilan, Allah Azza wa Jalla berbuat, memutuskan, berkehendak, melakukan di atas keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba inilah yang banyak melakukan kezaliman, hamba inilah yang banyak melakukan pelanggaran, sehingga sungguh amat-amat sangat pantas untuk kita dicoba dan diuji sesuai dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Ibadallah, Allah Azza wa Jalla telah mencoba hambanya dengan Allah turunkan makhluk kecil di tengah-tengah mereka. Ternyata hamba ini tidak mampu melakukan apa-apa kecuali kepasrahan, mencoba untuk melakukan wujud tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan yang semisalnya, itu adalah wujud tawakal. Namun ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla tidak pernah menurunkan bala, tidak pernah menurunkan wabah, kecuali karena ada perbuatan manusia padanya. Kita mengingat apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Sungguh telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu, kata Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tidak ada setelah wujud tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menggunakan masker, menjarakkan tempat solat, mencuci tangan. Ini adalah wujud-wujud tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Namun jangan sampai berhenti di situ, ada intisari karenanya Allah turunkan bala. Di situ ada jalan karena Allah Azza wa Jalla mengangkat dengannya bala itu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala ucapan Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bi dhanbin wala rufi'a illa bi taubatin." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tidak turun bala itu kecuali karena dosa, dan tidak terangkat bala itu kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari majlis ini, dari pada hari Jumat ini, saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin untuk mengingat. Alhamdulillah, pemerintah kita telah melakukan upaya besar untuk melindungi rakyatnya, memberikan poin-poin atau kiat-kiat untuk menjaga diri dan menjaga kesehatan mereka. Namun di sana ada sesuatu yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim, terkadang tidak terkait dengan pemerintah kita, yaitu dosa-dosa yang kita perbuat, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik di rumah kita atau di kantor kita atau di tempat kerja manapun, di pasar, di mana saja. Semuanya menuntut agar kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita bantu usaha pemerintah kita untuk dengan cara banyak-banyak kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia menjadi pengangkat bala yang terbesar di dalam hidup kita. Kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan, dari kekeliruan, dari dosa-dosa yang besar, dosa kesyirikan, dosa mengada-ngada dalam urusan agama, dan berbagai warna-warni kemaksiatan. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla bahwa ini menjadi terakhir untuk kemudian kita dicoba di saat yang dengan cobaan yang besar, bisa kita sama-sama kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafuran rahiman. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. معاشر المسلمين, pada khutbah kedua kali ini saya mengingatkan diri dan segenap saudara, kita menginginkan bala ini terangkat di permukaan bumi ini. Kita ingin melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Kita ingin memajukan kembali perekonomian masing-masing kita. Maka ingat titipan pesan dari Allah Azza wa Jalla agar kita melakukan sebuah kejujuran hidup untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun, individu siapapun yang melakukannya dengan sendiri, dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, insya Allah sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bala dan ujian yang diturunkannya. Allahumma amin. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم انصر ولاة أمورنا, اللهم انصر ولاة أمورنا, اللهم انصرهم. اللهم اجعل لهم بطانة حسنة, بطانة صالحة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا على الإسلام والسنة, وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة, وأمتنا على الإسلام والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار. عباد الله, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقيم الصلاة.